يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh para malaikat, majlis yang tidaklah sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Dzakal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidaklah merugi orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Di dalamnya kita mengkaji dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala menurunkan sakinah dan ketenangan kepada kita sekalian. Dan semoga Allah menjadikan rahmatnya meliputi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan menyebut nama-nama kita di hadapan makhluknya dari kalangan para malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita sebagai lanjutan dari kajian Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan tata cara seputar pelaksanaan salatul Jumat, dan kita telah membaca dan menjelaskan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab tersebut. Dan sebelum kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya dan ke bab yang berikutnya, kita sempat membacakan bid'ah-bid'ah seputar tata cara dan pelaksanaan salatul Jumat, di mana kita mengambil dari kitab Al-Ajwibatun Nafi'ah karya Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyebutkan pada bagian akhir beberapa bid'ah-bid'ah dan tidak menunjukkan batasan, disebabkan karena amalan bid'ah masih saja bermunculan dan berbeda antara satu bid'ah yang ada di satu negeri dengan ada di negeri yang lain, sehingga apa yang beliau sebutkan tidaklah menunjukkan batasan. Namun masih banyak bid'ah-bid'ah yang menyebar, dan tujuan kita membacakan bid'ah-bid'ah ini agar kemudian kita menjauhinya, lalu kemudian kita berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita pada poin yang terakhir sampai kepada poin yang ke 24. Kayaknya 18 ini belum. 19. Apa poin 19? Sudah ini. Sudah. Baik. Dan kita sampai kepada poin yang ke-24 dari bid'ah-bid'ah seputar pelaksanaan salat Jumat. Berkata al-muhaddis al-allamah Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah, poin yang ke-24, insyadu syi'r fi madhi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda suhudil khatibi al-minbar au qablah, mendendangkan syair dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat naiknya khatib ke atas mimbar atau sebelum naiknya khatib di atas mimbar. Dan yang seperti ini masyaallah rahimakumullah, seperti yang kita saksikan di sebahagian masjid-masjid di mana ada kalimat-kalimat semacam kata-kata sambutan yang di dalamnya seorang memuji Rasulullah, bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebelum naiknya khatib di atas mimbar. Dan ini sama sekali tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan tidak datang pula dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Oleh karena itu, ini termasuk di antara bid'ah yang mungkar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hal mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hal yang kita ingkari bahwa yang demikian termasuk di antara amalan yang dianjurkan, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat termasuk di antara amalan yang sangat dianjurkan dan disunnahkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, akthiru salata alayya fi yawmil jum'ah, akthiru salata alayya fi yawmil jum'ah, hendaknya kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jum'at. Fa innahu laysa yusalli alayya ahadun yawmal jum'ah illa amattu alayhi salataha, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengucapkan salawat kepadaku pada hari Jum'at melainkan salawat tersebut akan dihadapkan kepadaku, yakni akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun kaum muslimin itu berada. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru salata alayya yaumal jum'ah, hendaknya kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, wa lailatal Jumat, dan pada malam Jumat. Malam Jumat dan pada hari Jumat. Fa innahu man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang salawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan 10 kali pahala. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepada 10 kali solawat, yani Allah jalla wa'ala akan senantiasa memberikan pujian kepada hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikatnya yang mulia. Bersolawat pada hari Jumat, memperbanyak solawat termasuk di antara amalan yang dimuliakan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memerintahkan memperbanyak salawat tanpa ditentukan waktunya, kapan saja seseorang bersalawat kepada Rasulullah SAW silakan. Namun apabila seorang mengkhususkan, menganggap bahwa di tempat tertentu atau di waktu tertentu seseorang dianjurkan memperbanyak salawat, maka ini membutuhkan dalil. Apabila terdapat dalil, maka menunjukkan amalan tersebut disyariatkan. Namun jika tidak ada dalil, jika tidak ada dalil, maka bagaimana mungkin kita akan mendatangkan suatu amalan tanpa dalil dan tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama mengingkari ya bentuk-bentuk salawat, demikian pula ucapan salawat pada waktu-waktu tertentu, lalu kemudian mereka menjadikan itu sebagai rutinitas mereka, membiasakan membaca dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman, terus menerus dibaca. Ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendendangkan syair-syair atau bersalawat sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Ini juga tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, daqul khatib 'inda su'udihi bi asfali sayfihi 'ala darajil minbar. Khatib memukulkan ketika dia naik ke atas mimbar, dia memukulkan karena dia membawa pedang ya. Jadi bagian bawah pedangnya itu dipukul di tangga-tangga mimbar. Ya. Jadi ini sebenarnya dibangun di atas beberapa persangkaan yang salah. Persangkaan yang pertama yang keliru ketika dia meyakini bahwa dianjurkan membawa pedang ke atas mimbar. Ini juga sudah pernah saya jelaskan bahwa tidak ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan seorang membawa pedang di atas mimbar. Apalagi dengan keyakinan bahwa Islam itu diutus dengan pedang, lalu menjadikan dalil ini sebagai alasan untuk membawa pedang pada saat berkhutbah. Ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipukulkan di tangga-tangga mimbar setiap kali dia hendak naik ke atas mimbar. Ini juga tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Adapun yang menjadi kebiasaan di sebagian masjid-masjid yang ada di negeri kita ini, mereka menggunakan tongkat. Ya, menggunakan tongkat diperbolehkan, dan para ulama menganggap bahwa yang demikian termasuk di antara amalan sunnah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai tongkat. Ya, diriwayatkan dari beliau memakai tongkat atau memakai busur untuk dijadikan sebagai penopang pada saat berkhutbah. Dan itu telah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Namun memukulkan dan menganggap bahwa ada keutamaan tertentu atau ada amalan tertentu setiap kali naik ke atas mimbar dipukul, terus ada semacam ilama tertentu setiap naik di tangga-tangga mimbar, maka tongkat tersebut dipukulkan di tangga mimbar sampai kemudian dia naik ke tingkatan yang paling atas. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, salatu al-muadzinin ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda kulli darbatin yadribuha al-khatib 'ala al-minbar. Salawatnya orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali pukulan yang khatib memukulkan tongkatnya tersebut di atas mimbar. Setiap kali khatib memukulkan tongkatnya di mimbar, muadzin bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, dan seterusnya. Ini juga tidak ada sandarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, su'udu ra'isil mu'adzinin alal mimbar ma'al imam. Naiknya pemimpin mu'adzin. Jadi mu'adzinnya banyak satu masjid ini. Ya. Minimal mungkin dua. Ya. Apabila dia menjadikan azan yang pertama, azan yang kedua, mu'adzin yang berbeda. Kadang-kadang di luar sana ada sebagian masjid itu bukan hanya dua muadzin, tapi ada muadzin inti, ada muadzin cabang. Ya. Jadi ada muadzin, ada lagi muadzin yang lain. Allahu musta'an. Nah, ini pimpinannya muadzin naik ke atas mimbar bersama imam. Jadi bukan hanya imam yang naik ke atas mimbar, muadzinnya juga. Wa in kana yajlisu dunahu, meskipun ketika telah naik di atas mimbar, muadzinnya ini duduk lebih di bawah. Jadi khatibnya di atas, lebih di atas, muadzinnya agak di bawah duduknya, di tangga mimbar. Wa qawluhu, sambil dia mengatakan amin, Allahumma amin. Ghafarallahu liman yaqulu amin, Allahumma shalli alaihi. Amin, ya Allah amin. Semoga Allah mengampuni orang yang mengucapkan amin, ya Allah berikanlah salawat kepadanya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Madkhal yang menunjukkan bahwa amalan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, istighalul imam biddu'a idza sa'ida al-mimbar mustaqbil al-qiblata mustaqbil al-qiblati qabla al-iqbali 'ala an-nas wa as-salam 'alayhim. Sibuknya imam berdoa ketika dia naik ke atas mimbar sambil menghadap kiblat, sebelum dia menghadap manusia dan sebelum dia mengucapkan salam kepada kaum muslimin, pada orang-orang yang menghadiri Jumat. Jadi yang dimaksud oleh beliau bahwa ada sebagian khatib ketika dia naik ke atas mimbar, naik tangga, begitu dia naik di tempat yang tertinggi, dia tidak segera berbalik. Yang sunnah apabila seorang telah naik, maka dia berbalik menghadap makmum lalu mengucapkan salam kepada makmum. Tapi ini tidak. Begitu dia naik, dia menghadap kiblat terlebih dahulu, kemudian berdoa. Ya, entah apa doanya. Ya, setelah berdoa beberapa lama, baru setelah itu dia menghadap kepada kaum muslimin dan mengucapkan salam kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan tentang amalan ini, doaul imami ba'da su'udihi al-mimbar la asla lahu. Doanya imam setelah naiknya dia di atas mimbar ini sama sekali tidak ada asalnya. Ya, dia naik ke atas mimbar lalu kemudian menghadap kiblat dan berdoa sebelum dia menghadap kaum muslimin. Yang berikutnya, poin yang ke-29, tarkul khatib salam 'ala an-nas idza kharaja 'alaihim. Al-khatib meninggalkan mengucapkan salam kepada manusia apabila dia keluar bertemu dengan kaum muslimin, dia tidak mengucapkan salam. Berarti dia naik langsung duduk saja tanpa mengucapkan salam, dan mengucapkan salam secara umum pada saat seorang bertemu dianjurkan mengucapkan salam, dan termasuk yang terhak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain 6. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang ke-30, al-adhanus tsani dakhil al-masjid baina yaday al-khatib. Adzan yang kedua di dalam masjid di hadapan khatib. Ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam dan yang lainnya, di mana beliau memandang bahwa yang demikian juga tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asalnya bahwa seorang memandangkan azan itu di tempat yang tinggi, dan dia memandangkan azan dan menampakkan dirinya. Oleh karena itu muadzin-muadzin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka hendak memandangkan azan, mereka naik ke tempat yang tinggi di luar masjid, lalu kemudian mereka pun memandangkan adzan. Adapun memandangkan azan di dalam masjid, maka ini bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi meyakini bahwa memandangkan azan di hadapan khatib memiliki keutamaan tertentu. Yang berikutnya, wujudu muadzinaini baina yadayil khatib fi ba'dil jawami'. Yaqumu ahaduhuma amama al-mimbar wa tsani 'ala as-saddati al-'ulya. يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان يأتي الأول بجملة منه سرا ثم يجهر بها الثاني. Adanya dua muazzin di hadapan khatib. Ini di sebagian masjid-masjid masjid-masjid agung, sebagian masjid-masjid umum. Nah, adanya dua muazzin, dua-duanya di depan khatib. Jadi tidak mencukupkan dengan satu muazzin. Dua muazzin, salah satu di antara keduanya berdiri di depan mimbar, sedangkan yang kedua di tempat yang tinggi. Lalu yang pertama itu menuntun yang kedua, lafaz-lafaz adzan. Yang pertama menuntun lafaz-lafaz adzan kepada yang kedua. Ya'til awal bijumlatin min as-sirra, adapun muazzin yang pertama dia mengucapkan kalimat-kalimat adzan tapi dengan suara yang lirih, ya. Jadi dia seperti mengajarkan kepada muazzin yang kedua yang berada di tempat yang tinggi, summa yajharu bihasani. Kemudian muazzin yang kedua ini pun mengumandangkan azan dengan suara yang keras, ya, seperti orang tidak tahu lafal-lafal azan sampai harus ada yang mengajari. Dua muazzin, Allahu musta'an. Ini sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, nida'u ra'isi al-mu'adzinin 'inda iradati al-khatib al-khutbah biqaulihi lin-nas. Ya. Teriakan pemimpin muazzin, ya. Jadi apakah dua muazzin atau lebih? Ini pimpinannya dia berteriak, yakni dia mengucapkan kalimat-kalimat dengan suara yang lantang pada saat khatib akan berkhutbah. Maka dia pun berteriak di hadapan kaum muslimin, ayyuhan nas, sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, idza qulta li sa'idika wal imam yakhthubu yawm al jum'ah amsit faqad laghawt amsitu rahimakumullah. Sebagian lagi ada menambah, faman lagha fala jum'ah salah. Ya. Dan ini dilakukan di sebagian masjid. Wahai sekalian manusia, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila engkau mengatakan kepada temanmu dalam keadaan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat diam, maka sungguh kamu telah berbuat kelalaian. Maka diamlah kalian, semoga Allah merahmati kalian. Ini maknanya. Sebenarnya ini bagus, ya. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa apabila khatib telah berkhutbah, tidak diperbolehkan seorang berbicara dengan temannya. Bahkan untuk mengucapkan kalimat amsyid saja tidak diperbolehkan. Ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menetapkan sebelum memulai khutbah, kemudian secara rutinitas terus dimulai dengan ini, muazzin mengucapkan, menyampaikannya kepada kaum muslimin, ya, dengan kalimat-kalimat seperti ini, sehingga seakan-akan ini menjadi sesuatu yang syar'i. Akhirnya turun-temurun dari generasi menuju generasi yang berikutnya, menjadi warisan, ya, amalan ini menjadi warisan dari orang-orang tua, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada yang berikutnya dan yang berikutnya, sehingga dianggap bahwa kalau tidak ada ini maka Jumatnya kurang afdal. Dan ini ma'asyiral muslim rahimakumullah disebabkan karena kejahilan. Mungkin saja, mungkin dulu, mungkin wallahu alam, mungkin saja ada yang bertujuan hanya untuk beri nasihat. Mungkin karena dia melihat bahwa banyak yang berbicara di masjid, sehingga dia ingin beri nasihat sebelum khatib berkhutbah. Ya, diam kalian sebab Rasulullah mengatakan demikian. Mungkin tujuannya hanya karena ada keinginan untuk menyampaikan nasihat. Tapi akhirnya terus berkelanjutan, terus seperti itu keadaannya. Akhirnya dianggap bahwa ini termasuk bahagian dari acara khutbah Jumat. Akhirnya menjadi bid'ah. Allah musta'an. Kemudian yang berikutnya, qawlu ba'dhil mu'adzinin baina yadil khatib idza jalasa min al-khutbatil ula, ucapan sebahagian muadzin di hadapan khatib apabila khatib telah duduk dari khutbah yang pertama. Dari khutbah yang pertama di sebagian masjid kan biasa kita dengarkan itu, sebelum khatib memulai khutbahnya ada zikirnya muadzinnya ini, ya kan. Selesai khatib khutbah pertama, begitu duduk ada lagi zikirnya. Saya enggak hafal itu apa yang diucapkan. Ada yang hafal? Ah. Kalau enggak salah ada salawatnya, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim, terus itu, ya. Nah. Dan seterusnya, baru setelah itu khatib melanjutkan khutbah yang kedua. Kalau di sini disebutkan bahwa khatib muadzin ini begitu selesai khatib khutbah yang pertama, maka muadzin mengatakan ghafarallahu laka wa liwalidayka wa lana wa liwalidina wal hadirin, semoga Allah mengampunimu dan kedua orang tuamu, dan semoga Allah mengampuni kami dan orang-orang tua kami dan para hadirin semuanya. Masya Allah, maknanya bagus, ucapan doa ampunan maghfirah kepada seluruh kaum mukminin. Tapi yang seperti ini tidak ada tuntunannya, tidak ada zikir-zikir. Sebelum khatib naik ke atas mimbar tidak ada zikir. Antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua pun tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Tidak ada yang mesti diucapkan oleh muadzin. Duduknya khatib setelah khutbah yang pertama itu hanya untuk dijadikan sebagai pemisah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Karena yang disyariatkan adalah dua khutbah. Nabi SAW berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Maka dua khutbah. Adapun menambah dengan wirid tertentu, zikir tertentu, baik bagi khatib, demikian pula bagi muadzin atau siapa saja, maka ini membutuhkan dalil. Kalau tidak dalil, maka ini menjadi satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, i'timadu khatib 'ala as-sayf khutbatil jumu'ah. Khatib bersandar ke pedang, ya. Bertelekan dengan pedang pada khutbah Jumat. Dan telah kita sebutkan dan telah kita bahas bahwa tidak ada tuntunannya. Intinya seorang bertelekan, tidak mengkhususkan apa, intinya seorang bersandar tongkat atau yang semisalnya. Adapun meyakini bahwa dianjurkan memegang pedang, ya, atau yang semisalnya, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qu'udu tahta al-mimbar wal khatibu yakhthubu yawm al-jum'ah lil istishfa. Duduk di bawah mimbar sementara khatib khutbah pada hari Jumat, maka dia duduk di bawah mimbar. Tujuannya apa? Istishfa, mengharapkan kesembuhan. Jadi orang-orang sakit disuruh dekat-dekat mimbarnya khatib. Ya, akhirnya ada rumah sakit alternatif selain dari rumah sakit umum. Nah, yaitu rumah sakit pada hari Jumat, orang-orang sakit duduk di bawah mimbar sambil mengharapkan agar diberi kesembuhan. Allahu musta'an. Saya enggak pernah lihat kalau di Indonesia ini. Yang ada yang saya perhatikan air. Di sebagian masjid air, iya kan? Apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Hah? Apa tujuannya itu? Berkah. Sepertinya ada keyakinan tertentu bahwa menaruh air apa di belakang mimbar, ya, mungkin ada keutamaannya, atau mungkin akan dijadikan sebagai air barokah, atau mungkin ya akan dijadikan sebagai air ruqyah. Wallahu alam, apa tujuannya? Saya belum pernah tanya secara langsung apa tujuannya menaruh ayat di belakang mimbar itu. Ya, apakah untuk kesembuhan atau mungkin dianggap punya khasiat seperti air zam-zam nantinya, yang tinggi air aqua akhirnya berubah jadi air zam-zam. Wallahu alam. Ya. Yang seperti ini masyaallah muslim rahimakumullah sama sekali tidak ada tuntunannya. Kalaulah yang demikian ini ada, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah melakukan dan mengamalkannya. Yang berikutnya, i'radul khutaba an khutbatil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fi khutabihi amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah. Berpalingnya para khatib dari mengucapkan khutbatul hajah pada saat mereka memulai khutbahnya dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya, lalu membaca 3 ayat, lalu setelah itu mengucapkan fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sering disebutkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau dan di dalam ceramah-ceramah beliau, nasihat-nasihat beliau. Ya, bahkan pada khutbatul Id, Idul Fitr, Idul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah ini. Dengan khutbatul hajah. Kita tidak mengatakan bahwa ini hukumnya wajib. Memulai dengan khutbatul hajah hukumnya sunnah mustahabbah, sebab kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkannya. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat seperti pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Fathu Makkah. Maka beliau berdiri di hadapan kaum muslimin dan disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu fahamidallahu wa asna alaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Tidak disebutkan lafaz innal hamdalillah, menunjukkan bahwa seseorang memulai dengan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala di awal khutbah ini sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Namun apabila seorang terus ya meninggalkan khutbatul hajah, ya, akhirnya menjadikan awal khutbahnya itu selalunya bukan khutbatul hajah yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengutamakan tata cara hamdalah-hamdalah yang lain. Nah, kadang-kadang sebagian mereka senang kalau mengucapkan di awal pembukaan khutbah atau di awal pembukaan ceramah itu kalimat-kalimat yang bersaja. Kalimat-kalimat yang bersaja. Yang bersaja itu yang akhirnya itu sama atau mirip antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Senang dengan itu, akhirnya dia terus ya, dia mengucapkan yang demikian lalu meninggalkan khutbatul hajah ini. Akhirnya khutbatul hajah ini menjadi sunnah mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan oleh banyak para khatib, para penceramah, para penasihat. Padahal hendaknya kita menghidupkan ini. Terlebih lagi di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka jahil tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita mengucapkan khutbatul hajah ini, baik pada saat ini atau yang lainnya, ya. Kebanyakan yang kita dengarkan dari para khatib di awal khutbah-khutbah Id, mereka memulai dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira dan seterusnya. Ya, padahal yang dianjurkan itu adalah dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan khutbatul hajah. Ya, dengan khutbatul hajah. Inilah yang sunnah dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila seorang kadang-kadang tidak membaca ini, tidak mengapa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkadang meninggalkannya. Demikian pula mengucapkan amma ba'd. pada saat selesai seorang mengucapkan pujian-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakhirinya dengan amma ba'd, lalu mengucapkan fa inna khaira al-kalami kalamullah wa khaira al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan disebutkan tambahan dalam riwayat al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, wa kulla dhalalatin finnar. Ini juga tidak jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dalam khutbah-khutbahnya untuk memperingatkan bahayanya bid'ah. Namun sebahagian kaum muslimin alergi dengan ucapan ini. Kalau sudah mendengar kata fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ha ini Wahhabi ini orang. La haula wala quwata illa billah. Jadi baru mendengarkan itu sudah alergi. Kenapa sih kok harus mengucapkan itu? Ya, padahal kan ada bid'ah hasanah, itu tujuannya. Ya, mereka menyangka bahwa di sana ada bid'ah yang disebut bid'ah hasanah, sehingga ketika seorang mengamalkan sunnah ini yang jelas-jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal khutbah mengucapkan ini, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, alergi dengan itu. Ya. Seperti seorang kalau makan udang langsung gatal. Ya, makan kepiting gatal. Ini mendengarkan kullu bid'atin dhalalah gatal dia. Allahu musta'an. Kenapa? Karena yang terbiasa yang dia dengarkan adalah adanya bid'ah hasanah. Yang terdengar oleh dia bahwa jangan setiap-tiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu dalam neraka, terlalu kejam. Sehingga dianggap ucapan ini terlalu keras. Padahal yang mengucapkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menukil saja. Dan kita hanya menyampaikan, dan kita ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, i'raduhum anit tadzkir bi surati Qaf fi khutabihim ma'a muwadabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Berpalingnya mereka dari mengingatkan kaum muslimin dengan membaca surat Qaf dalam khutbah-khutbah mereka, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin membaca surat Qaf dalam khutbah beliau. Surat Qaf surah yang ke-50 dalam urutan mushaf Utsman. Ini sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah. Ya, oleh karena itu menghidupkan sunnah ini, ya, termasuk di antara sunnah mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, alhamdulillah kadang-kadang kita membaca ini, membaca surat Qaf dalam khutbah, ya, untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi secara umum hampir tidak ada, ya, yang seperti ini. Padahal seorang kalau membaca surat Qaf dan memahami artinya luar biasa. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi ahlul jannah dan ahlun nar, kondisi kematian dan apa yang menjadi akibat kaum mukminin disebabkan karena iman dan amal saleh yang mereka amalkan, dan apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang fajir, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, muwadhabatul khutaba yaumal jumu'ah ala qira'ati hadis fi akhir al-khutbah da'iman ka hadis at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Rutinnya para khatib pada hari Jumat membaca hadis pada akhir khutbah terus menerus, menjadikan itu sebagai rutinitasnya, seperti seringnya mereka membaca hadis at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Ucapan ini benar dan ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun secara rutin mengucapkannya pada akhir khutbah ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kebiasaan para khatib yang lainnya, mereka rutin membaca pada akhir khutbah bacaan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghd ya'idukum ta'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un turun. Nah, ini bagus ayat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, bagus ya. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan, tapi menjadikan ini sebagai rutinitas pada setiap kali akhir khutbah, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menganggap kalau tidak membaca ini acara khutbahnya kurang ya barokah, atau menganggap kurang sempurna. Inilah yang menyebabkan ya kejahilan kaum muslimin. Jadi menganggap kalau ada seorang khatib terus menyampaikan itu pada setiap kali khutbah Jumat, terus disampaikan, sehingga mereka dari kecil hingga dewasa yang mereka dengarkan itu-itu juga, menyangka kalau ada khatib yang berikutnya menghilangkan kalimat ini, itu dianggap khutbahnya itu tidak sempurna atau bahkan tidak sah. Ya. Sebagian mereka menganggap syarat dalam khutbah, saya tidak mengatakan fuqaha ya, sebagian orang, orang-orang awam menganggap syarat ketika khutbah pada awal mengucapkan usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagian menganggap itu syarat, usikum bitaqwallah atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, sehingga kalau seorang tidak mengucapkan ini, kalimat ini terkhusus usikum wa nafsi bitaqwallah, dianggap khutbahnya kurang sempurna atau bahkan tidak sah. Nah, ya itu sempat kejadian. Jadi ada seorang yang berkhutbah, dia mengucapkan khutbatul hajah pada awal khutbahnya. Ya. Selesai, enggak ada masalah. Lalu kemudian sampai sholat. Selesai sholat, begitu khatibnya tadi yang dia juga memimpin sholat, selesai dia mengucapkan salam, orang ini langsung berdiri dan mengumumkan, mari kita mengerjakan sholat zuhur karena sholat Jumat kita batal dan imamnya tadi tidak mengucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billah, sampai batal khutbah, batal Jumat, akhirnya mau sholat zuhur. Sebagian mereka berdiri untuk sholat zuhur. Ini kejahilan ya, menganggap apa yang terus mereka dengarkan kalau hilang kalimat itu dianggap bahwa tidak sah khutbah tersebut. Allahu musta'an. Kemudian yang berikutnya, taslimu ba'dil khutaba fi hadzal 'asri ba'da al-faragh min al-khutbah al-ula. Ada sebagian khatib selesai khutbah yang pertama, maka dia mengucapkan salam ya. Selesai khutbah pertama, salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk. Ini tidak ada tuntunannya. Yang berikutnya, qira'atuhum surat al-ikhlas thalathan asna'al julus bainal khutbataini. Mereka membaca surat al-ikhlas 3 kali pada saat duduk di antara 2 khutbah. Ya, ada sebagian yang berpendapat bahwa kadar duduknya khatib setelah khutbah yang pertama adalah sekadar dia membaca suratul ikhlas 3 kali. Nah, diyakini oleh sebagian mereka bahwa berarti demikian seorang dianjurkan baca al-ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi sampai 3 kali baru dia berdiri. Menganggap bahwa dianjurkan. Ya. Padahal para fuqaha ketika mereka menyebutkan itu, yang mereka maksudkan adalah kadar berapa lamanya dia duduk, bukan dianjurkannya membaca itu. Kadar berapa lamanya dia duduk adalah seperti seseorang membaca al-ikhlas 3 kali. Seperti, bukan berarti dianjurkan membaca itu. Nah, difahami oleh sebagian mereka dibaca. Itu pun sebenarnya untuk menentukan kadar duduknya khatib sebelum dia naik ke khutbah yang kedua. Ini membutuhkan dalil. Namun sebenarnya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan adanya kadar tertentu. Yang jelas inti dari duduk itu adalah untuk memisahkan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Sehingga ketika khutib duduk, dia duduk ya sebentar, mungkin dia akan mengembalikan nafas, mungkin dia akan kembali mengembalikan tenaga setelah dia lelah di khutbah yang pertama. Kemudian setelah itu berdiri, tidak perlu ada kadar tertentu ya. Tidak perlu ada kadar tertentu, yang jelas jangan terlalu lama, jangan tidur siang dia di situ. Nah, tapi dalam berapa saat setelah itu dia berdiri melanjutkan khutbahnya. Kemudian yang berikutnya, qiyamu ba'dil hadirin fi asna'il khutbati tsaniyah yusalluna at-tahiyyah. Sebahagian hadirin ada yang berdiri di pertengahan khutbah yang kedua. ya. Lalu kemudian mereka mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, di pertengahan khutbah. Ya, kalau seorang baru masuk tidak mengapa. Nah, tapi kalau menganggap sholat lagi, padahal dia sudah masuk, dia sudah sholat, dia sudah duduk di situ, sholat lagi pada saat khatib berkhutbah yang kedua, maka ini tidak ada tuntunannya. Yang berikutnya, doa nasi wa raf'ul yadaini 'inda julusil imam 'alal mimbar baina khutbatain. Berdoanya para hadirin dan mereka mengangkat kedua tangan ketika duduknya imam di atas mimbar di antara dua khutbah. Ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi apabila khatib telah berkhutbah, khutbah yang pertama, begitu duduk ada sebagian para hadirin berdoa. Ya. Sambil mengangkat kedua tangannya. Nah. Setelah selesai, begitu imam berdiri, baru mereka selesai berdoa. Menganggap bahwa berdoa pada saat itu sambil mengangkat kedua tangan termasuk di antara waktu yang mustajab. Termasuk di antara waktu yang mustajab. Dan telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila seorang berdoa pada saat itu atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Yang rajih adalah di akhir-akhir hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari, dan itu saat yang sangat sedikit sekali, dan seorang dianjurkan untuk berdoa atau mengerjakan sholat hingga menunggu waktu yang hingga menunggu waktu sholatul maghrib. Yang berikutnya, nuzulul khatib fil khutbati tsaniyah ila darajatin sufla tsumma al'ud. Turunnya khatib pada khutbah yang kedua ke tangga yang di bawah lalu kembali lagi. Ya. Jadi begitu di khutbah yang kedua turun dia. Setelah itu naik lagi. Ini juga jika diyakini ada keutamaan, maka ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubalaghatuhum fil isra' fil khutbati tsaniyah. Ya. Berlebihannya mereka dalam mempercepat khutbah yang kedua. Jadi ada keyakinan sebahagian kaum muslim, dan itu cukup banyak. Mereka berkeyakinan para khutbah ini bahwa di khutbah yang kedua itu hanya khusus untuk berdoa. Ini salah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua dianjurkan seorang untuk menyampaikan nasihat. Baik khutbah yang pertama, demikian pula khutbah yang kedua. Menyampaikan nasihat. Namun yang kita saksikan dan yang kita dengarkan di sebagian khutbah, khutbah yang kedua ini khusus doa. Jadi enggak ada lagi nasihat. Ya, menganggap bahwa khutbah yang kedua itu hanyalah kalimat-kalimat yang intinya seorang memerintah, menganjurkan seorang untuk bersalawat dan seterusnya, lalu kemudian berdoa, ya, dan tidak ada nasihat. Mempercepat khutbah yang kedua ini sudah ada tuntunannya. Yang dianjurkan khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, kedua-duanya berisi nasihat. Yang berikutnya, al-iltifatu yaminan wa shimalan 'inda qawlihi. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika dia mengucapkan amurukum wa anhaakum, aku perintah kalian, aku melarang kalian. Wa inda salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, irtiqa'uhu darajatan minal mimbar inda salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nuzuluhu inda al-faragh minha. Naiknya satu tingkat dari mimbar ketika dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai solat solawat, turun lagi dia dari tingkatan tangga mimbar tersebut. Yang berikutnya, iltizamuhum as-saja wa taklif wa tarbiyah wa takhmis fi dawawinihim wa khutabihim, ma'a anna as-saja'a qad warada an-nahyu anhu fi sahih. Ya. Mereka terus membiasakan saja, ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali bentuk saja, ya, dalam khutbah-khutbah mereka. Yang dimaksud saja itu, ya, kalimat-kalimat akhirnya itu sama atau mirip. Seperti misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu billayli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Semuanya diakhiri dengan am, am, am. Ya, ini namanya sajak, as-sajak. Nah, bukan sajak dalam bahasa Indonesia, as-sajak. Sajak itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya itu sama, am, am, am, dan seterusnya. Nah, nah, sajak ini, ma'asyiral muslimin, Allah pada asal hanya tercela apabila seorang memaksakan diri untuk membuat sajak dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbah-khutbahnya, ya, dengan anggapan bahwa yang demikian lebih indah. Ya. Padahal yang demikian tercela dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau seorang mengucapkan kalimat-kalimat sajak, dalam artian dia tidak terbebani dengan itu, karena ada sebagian mereka itu subhanallah diberikan kefasihan dalam bahasa Arab. Sehingga ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat saking indahnya, ya, balaghahnya, indahnya bahasanya, dia bisa menjadikan bahasanya itu seperti saja, ya, berbentuk saja pada akhir-akhir dari ucapannya. Kalau seorang tidak terbebani, dalam artian dia tidak kesulitan, tidak memberatkan diri untuk melakukan yang demikian, tidak mengapa. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan ini, beliau tidak membebani diri untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang harus disebutkan dalam bentuk saja. Kebanyakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersaja, tidak ada aturan-aturan harus diakhiri dengan min dan seterusnya, nggak ada. Tapi kadang-kadang ketika beliau menyampaikan ada sajanya, seperti hadis yang kita sebutkan, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam, ini bentuknya saja tanpa terbeban, tidak jadi masalah. Namun kalau seorang memaksakan diri, maka ini menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan. Iltizamu kathirin, iltizamu kathirina minhum irada hadith, terus menerusnya kebanyakan mereka, komitmennya atau rutinitasnya kebanyakan mereka menyebutkan hadith, inna Allah azza wa jalla fi kulli laylatin min Ramadan, inna lillahi azza wa jalla fi kulli laylatin min Ramadan 600,000 atiqin minan nar. فَإِذَا كَانَ أَخِرُ لَيْلَ أَعْتَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى فِي أَخِرِ خُطْبَةِ جُمْعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. Seringnya mereka menyampaikan hadis ini pada akhir khutbah Jumat di bulan Ramadan. أَوْ فِي خُطْبَةِ عِدِ الْفِطْرِ, atau di khutbah Idul Fitri, مَعَ أَنَّهُ حَدِثٌ بَاطِلٌ. Padahal hadis ini adalah hadis yang batil, jadi sudah tidak sahih. Jadikan, ya, terus-menerus dibaca pada khutbah tersebut menjadi amalan yang tidak disyariatkan. Inna lillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pada setiap malam di bulan Ramadan, Allah memiliki 600,000 yang dibebaskan dari neraka. Maka apabila pada akhir malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejumlah orang-orang yang sebelumnya, sejumlah orang-orang yang sebelumnya. Dan ini hadis batil. Baik, saya kira sampai di sini ma'asyiral rahimakumullah yang kita sebutkan insyaallah taala. Mungkin masih ada satu pertemuan lagi sampai kita menyelesaikan bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh beliau yang hubungannya dengan hari Jumat. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.